Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala an-Nadhim rahimahullah pada bait yang ke-825. Wa bi fa'ali la wa shibhihi intiqa fi jam'i ma fawqa thalathati irtaqa min ghairi ma madha min khumasi jurid al-akhiran fi bil qiyasi wa rabi'u ash-shabihu bil mazid qad yuhdafu duna ma bihi tamma al-'adad wa za'id al-'ad ruba'i ihdifhuma lam yakun lainan israhu alladhi khatama. Dan dengan fa'alil wa bi fa'alil, dan dengan fa'alil dan yang serupa dengan fa'alil, nanti akan datang penjelasannya. Intiqa, ucapkanlah fi jam'i ma fawqa thalathati irtaqa sebagai bentuk jamak dari isim yang melampaui tiga huruf, ya, rubai, khumasi, yang semuanya huruf usul ataupun yang mazidnya. Min ghairi ma madha, dari apa yang telah lewat, atau dari selain apa yang telah lewat. Dari selain apa yang telah lewat, karena yang telah lewat sudah ada wazannya. Seperti ahmar, hamra, dia rubai, sudah ada wazannya. Ahmar, hamra ini, humrun. Ya, saya ulangi dengan fa'alil, yang semisal fa'alil, ucapkanlah bentuk jamak dari isim yang melampaui tiga huruf, dari yang selain yang telah lewat. Wa min khumasi jurid al-akhir, dan juga dari isim khumasi yang mujarrad, ya, dan dari isim khumasi yang mujarrad. Al-akhiran fi bil qiyasi, huruf akhirnya buanglah dengan qiyas, ya, huruf akhirnya buanglah dengan qiyas, bisa dikiaskan. Dengan fa'alil dan yang semisal fa'alil, ucapkanlah bentuk jamak dari isim yang melampaui tiga huruf min ghairi ma madha, yaitu isim-isim yang selain yang telah lewat. Wa min khumasi, dan juga dari isim khumasi yang mujarrad. Hanya saja isim khumasi yang mujarrad, yang murni dari tambahan, itu ada perbedaan. Al-akhirun fi bil qiyasi, huruf akhirnya buanglah. Bil qiyas, dengan qiyas. Wa rabi'u syabihu bil mazid qad yuhdats. Dan huruf keempat dari khumasi, yang mana huruf keempat itu menyerupai mazid, menyerupai mazid, qad yuhdats, maka huruf keempat ini kadang dibuang. Dunama bihi tammal adad, bukan huruf kelima yang dengannya bilangan menjadi sempurna. Jadi kalau huruf keempat dari khumasinya adalah asyabih bil mazid, yang dibuang bukan huruf kelimanya, tapi kadang huruf keempatnya, bukan huruf kelimanya. Dan di situ ucapan beliau asyabih bil mazid, yang menyerupai mazid, ini mencakup makana min hurufi ziyadah, apa yang huruf keempatnya termasuk huruf tambahan, ya, dan juga mencakup huruf ataupun yang keempatnya huruf yang mirip dengan huruf tambahan dalam makhraj, nanti akan ada penjelasannya. Ya. Bahwanya kalau huruf keempatnya adalah syabih bil mazid, maka kadang dibuang huruf keempatnya, bukan huruf kelimanya. Setelah itu baru dijamakkan di atas fa'alil tadi, fa'il atau fa'alil. Wa zaid al-'ad ruba'i, wa zaid al-'ad ruba'i dhifhuma, tambahan yang melampaui ruba'i. Jadi kalau ada isim ruba'i, semuanya usul ditambahkan dengan satu huruf tambahan. Wa zaid al-'ad ruba'i, ruba'i maful bi dari al-'adi. Huruf tambahan yang melampaui huruf keempat, maka huruf tambahan tersebut yang kelima berarti ihdifhu, buanglah. Ya, buanglah. Malam yaku lainan, selama huruf tambahannya bukan huruf lin. Ya, selama huruf tambahannya bukan huruf lin, israhul ladz khatama. Selama huruf tambahannya bukan huruf lin, sebelum huruf akhir. Ya. Selama huruf tambahan tersebut bukan huruf lin, sebelum huruf akhir. Kalau huruf tambahannya adalah huruf lin sebelum huruf akhir, maka tidak dibuang. Yang dibuang kalau huruf tambahannya adalah setelah yang keempat dari huruf-huruf asli. Iya. Nanti akan datang penjelasannya. Nah, itu ini maksud dengan israhul ladz khatama, maksudnya huruf lin sebelum huruf akhir. Iya. Huruf lin yang mana huruf akhir itu datang setelahnya gitu. Israhu alladz khatama. Alladz mubtada khabarnya israhu. Ya. Dzaraf dia. Di belakangnya setelahnya. Saya ulangi, wa zaidal 'adr ruba'i ihdhifu. Tambahan yang melampaui 4 huruf asli, maka buanglah tambahan tersebut selama tambahan tersebut bukan huruf lin. Yang mana huruf akhir datang setelah huruf lin ini. Ya. Baik, kita baca syarahnya. Min amthilati jam'il kasrah fa'alil. Di antara contoh jam'il kasrah adalah fa'alil. Wa syibhuhu. Dan yang semisal fa'alil. Dalam catatan kaki dijelaskan makna syibhuhu. Atau menjelaskan tentang syibhuhu. Syibhuhu fa'alil. Syibhu fa'alil. Yani maksud dengan syibhu fa'alil adalah ma yumathiluhu. Fi adadil hurufi wa babtiha. Apa yang dia mirip dengan fa'alil dalam bilangan hurufnya dan juga susunan harokatnya. Wa in khalafa wazna, meskipun wazannya berbeda, urutan hurufnya berbeda. Seperti mafa'il, faya'il, fawa'il. Nah itu. Mafa'il, faya'il, mafawa'il, itu adalah syibhu fa'alil. Di antara contoh jamul kasrah adalah fa'alil dan yang semisal fa'alil yaitu mafa'il, faya'il, fawa'il. Wa huwa kullu, babitnya adalah kullu jam'in, setiap jamak, salithu alif. Huruf ketiganya adalah alif. Ba'daha harfan, setelah alifnya ada dua huruf. Fa'alil. Ya, huruf ketiganya alif. Demikian pula mafa'il, faya'il, fawa'il. Setelah alifnya dua huruf. Wazannya ada perbedaan. Fa'ijma'u bifa'alil, maka dijamakkanlah dengan wazan fa'alil kullu ismin ruba'iyyin ghairi mazidin fih. Setiap isim ruba'i yang tidak ada tambahan huruf padanya, semuanya huruf usul. Contoh Ja'far. Tidak ada di situ huruf tambahan. Ya. Huruf tambahan itu tersusun pada sa'altumuniha. Sa'altumuniha isim hamzah, lam, mim, ta, nun, wawu, ha. Zibrij, perhiasan, zabarij. Bursun, kuku binatang, cakar atau yang semisalnya. Bursun, barasin. Barasin. Wa yujma'u bishibhihi. Dijamakkan karena menyerupai fa'alil. Menyerupai fa'alil. Menyerupai isim ruba'i yang ghairu mazid, setiap isim rubai yang ada tambahan padanya diserupakan. Ya, yang rubai mazid ini dengan rubai yang semuanya ghairu usul. Ya. Kajauhar, contohnya jauhar, permata, jawahir. Wawunya tambahan dari jahara. Sayraf, penukar mata uang, orang yang pekerjaannya menukar ya mata uang asing. Soyarif, ya-nya tambahan, soyarif. Masjid, mim-nya tambahan, masajid. Masajid. Nah itu. Jadi dijamakkan di atas fa'alil setiap isim rubai yang semuanya huruf usul atau rubai yang di situ ada tambahan huruf. Ada huruf tambahan. Kemudian wahtaraza biqaulihi min ghairi ma madha, beliau berjaga-jaga dengan ucapan beliau min ghairi ma madha, dari isim yang melampaui 3 huruf dari yang selain yang telah lewat. Apa fungsinya di sini dikasih tambahan min ghairi ma madha? Berjaga-jaga beliau dengan ucapan ini min ar-ruba'i alladhi sabaqa dzikru jam'ih, dari isim ruba'i yang telah lewat penyebutan bentuk jamaknya. Ahmar, hamra, humrun. Sudah lewat yang rubai seperti ahmar, hamra dan juga yang lainnya. Maka itu tidak dijamakkan di atas fa'alil. Ya. Wa nahbihi ma mimma sabaqa dzikrun, semisal ahmar hamra, dari apa-apa yang telah lewat penyebutan bentuk jamaknya. Nah, itu fungsi dari ditambahkannya min ghairi ma madha. Fa'alil, dan yang semisalnya, ucapkanlah sebagai bentuk jamak dari isim yang lebih dari 3 huruf dari yang selain yang telah lewat. Ya. Wa asyara bi qawlihi, kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa min khumasi, dan dari khumasi jurid al-akhiran fi bil qiyas, yang mujarrad al-akhir, maka huruf akhirnya buanglah dengan qiyas. Ini mengisyaratkan bahwasanya al-khumasi al-mujarrad, isim khumasi yang mujarrad kosong, maksudnya kosong ani ziyadah, dari tambahan, semuanya huruf asli, isim khumasi yang semuanya huruf asli, yujma ala fa'il qiyasa, maka ia dijamakkan di atas fa'il dengan qiyas. Wa yuhdaf khamisuh, tapi huruf kelimanya dibuang dulu. Contoh safarij, tapi utama dari safrojal, safrojal ini khumasi, semuanya huruf asli, maka dibuang dulu lamnya, kemudian dibentuk dengan wazan fa'il tadi atau fa'il, safarij, ya. Safarij. Kemudian juga farazid, sebagai bentuk jamak dari farazdaq, farazid. Khawarin, sebagai bentuk jamak dari khawronak, ya. Sebagai bentuk jamak dari khawronak atau khawarnak, ya. Khawarnak, khawarnak, yaitu tempat bersantapnya raja atau istananya Nu'man, putrinya Imril Qais. Wa asyara bi qawlihi, kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya warabi'u syabihu bil mazid al bait, huruf keempat dari khumasi, yang mana huruf keempat ini menyerupai mazid al bait sampai akhir bait, mengisyaratkan kepada bahwasanya ya juzu hadzu rabi'il khumasi, boleh membuang huruf keempat dari isim khumasi yang mujarrad an ziyadah, kosong dari huruf tambahan. Wa ibqa'i khamisihi, dan menetapkan huruf kelimanya. Kapan itu yang dibuang huruf keempatnya dari khumasi yang mujarrad? Idza kana rabi'uhu, apabila huruf keempatnya musybihan lil harfi zaid, mirip dengan huruf tambahan, seperti huruf tambahan. Yang kana min huruf ziyadah, di mana huruf keempatnya yang huruf itu huruf asli, seperti huruf ziyadah. Ya, seperti huruf ziyadah yang tersusun ada ucapan tadi sa'altu muniha. Seperti nun khawronak, khawarnak, khawarnak. Sini nun kan di sini huruf asli, cuma dia seperti huruf ziyadah. Nun termasuk huruf ziyadah. Mirip, ya. Huruf asli tapi dia di sisi lain adalah huruf ziyadah. Khawarnak, khawarnak. Maka sebelum dijamakan dibuang dulu nunnya. Khawariq, khawariq. Kenapa? Karena huruf keempatnya itu mirip huruf ziyadah. Aw kana min makhraji harfi ziyadah, atau huruf keempatnya keluar dari makhrajnya huruf ziyadah. Huruf keempatnya ini makhrajnya sama dengan makhraj huruf ziyadah. Seperti dal pada farazdaq. Ya, farazdaq. Di sini dal mirip dengan huruf ta dalam makhrajnya. Dan dalam apa? Dalam makhrajnya. Ta, da, sama. Ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Ya, maka karena sama dengan atau mirip dengan huruf ziyadah, maka dibuang dalnya. Ya. Farazik. Ya. Fayajuzu an yuqal, maka boleh dikatakan khawariq, boleh dikatakan khawariq. Kalau khawariq berarti yang dibuang apa? Huruf keempatnya. Ya. Khawariq, huruf keempatnya dibuang. Kemudian faraziq, dibuang huruf keempatnya. Ya. Wal katsir al-awwal, hanya saja yang lebih banyak itu yang pertama, itu yang dibuang huruf kelimanya sesuai dengan kaidah tadi. Makanya dikatakan di dalam matan itu qad yuhdaf. Warabi syabih, kalau huruf keempatnya adalah menyerupai huruf mazid, qad yuhdaf. Kadang dibuang huruf keempatnya. Qadnya li taqlil. Ya. Wal katsir al-awwal, tapi yang lebih banyak adalah yang pertama, yaitu ini buang huruf kelimanya. wa huwa hadzul khamis, yaitu membuang huruf kelima, wa ibqa'ir rabi', dan menetapkan huruf yang keempat. Contoh khawarin, dari khawarnak khawarin, farazdaq farazid, itu yang lebih banyak digunakan. Kemudian fa in kana rabi'u ghairu mushbih lizaid, adapun kalau huruf keempatnya tidak mirip dengan huruf tambahan, maka lam yajuz hadzu, tidak boleh dibuang huruf keempatnya. Bal yata'ayyanu hadzul khamis, bahkan harus yang dibuang huruf kelimanya. Fataqulu fi safarjal, maka engkau katakan pada safarjal, nama buah seperti mirip dengan pir. Safarij, tidak boleh dikatakan safaril dengan dibuang apa? Jimnya, huruf keempatnya. Kenapa? Karena dia tidak mirip dengan huruf tambahan. Kemudian wa asyara bi qawlihi, beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa zaid. Wa zaida. Wa zaid al-'adil ruba'i, tambahan yang melampaui huruf keempat, mengisyaratkan kepada bahwasanya idza kana al-khumasiyyu mazidan fihi harfun, apabila isim khumasinya itu ditambahkan padanya satu huruf, yakni huruf satu hurufnya adalah huruf tambahan, maka hudhifa dzalikal harf, dibuanglah huruf tambahan tersebut, yang dibuang huruf tambahannya. Jadi kalau khumasinya adalah mazid, salah satunya adalah huruf tambahan, maka ketika hendak dijamakkan dengan jamak ini, dibuang dulu huruf tambahannya. In lam yakun harfa maddin qabla al akhir, apabila huruf tambahannya bukan huruf mad yang datang sebelum huruf akhir. Apabila tambahannya bukan huruf mad yang datang sebelum huruf akhir. Kalau tambahannya adalah huruf mad yang datang sebelum huruf akhir, nanti pembahasannya. Fataqulu fi sibatra, maka engkau katakan pada sibatra, sibatra berjalan dengan melagak, atau kadang diterjemahkan bersikap sombong, menjadi sabatir, dibuang huruf tambahannya alif, sibatir jadinya sabatir. Kemudian pada fadaukas, asad, singa, dibuang huruf tambahannya wawu di sini ya, fadaukas, fadaukas wawu tambahannya maka dibuang, jadi fadakis. Wa fi mudahrij, pada mudahrij kan mim tambahannya, mudahrij yang menggelincirkannya, atau di sini lebih tepatnya jenis kumbang mudahrij, ya Allah alam, karena kalau di isim fa'il ya maka dijamakkan dengan jamak mudhakir salim, jenis kumbang. Daharij, dibuang mimnya. Ya. Kemudian fa in kana al-harfu zaid harfa maddin qabla al-akhir lam yuhdzaf, adapun kalau huruf tambahannya adalah huruf mad yang datang sebelum huruf akhir, maka tambahan ini tidak boleh dibuang. Bal yujma'u ismu 'ala fa'alil, bahkan isimnya dijamakkan di atas fa'alil. Setelah alifnya tiga huruf ditengah-tengahi dengan ya, fa'alil. Contoh kirtas menjadi qaratis. Taj'alunahu qaratis. Qindil menjadi qanadil, usur menjadi asafir. Nah, itu insyaallah jelas ya. Kemudian pada bait berikutnya kita selesaikan insyaallah pembahasan tentang jamak taksir. Wasina wa ta min kamustad'in azil, id bi binal jam'i baqa'uhuma mukhil, wal mimu aula min siwahu bil baqa, wal hamzu wal ya mithluhu in sadaqa. Huruf sin dan huruf ta, min dari semisal contoh mustad'in, azil, buanglah. Ya, buanglah. Atau tadi mungkin juga ya mudahrij yang telah lewat tadi, orang dijamakkan dengan jamak taksir karena ingin menunjukkan makna yang banyak. Wa sin wa ta min ka mustad'in, dan sin dan ta dari semisal contoh mustad'in, pemohon ya. Artinya istata'a yastad'i, orang yang memohon. Azil, buanglah sin dan ta tersebut ketika mau dijamakkan dengan jamak ini. In bibinal jam'i baqahuma mukhil, karena tetapnya kedua huruf ini, dua huruf ini sin dan ta, mukhil, mencacati bentukan jamak. Sin dan ta dari semisal contoh mustad'in, buanglah. Id, karena aslinya id baqa'uhuma mukhil dibinal jam'i, karena adanya tetapnya sin dan ta mencacati bentukan jamak, sehingga dibuang dulu sin dan ta-nya. Wal mimu aula min siwahu bil baqa, dan huruf mim lebih utama daripada selain mim dalam hal ditetapkan, tidak dibuang. Wal hamzu wal ya mithluhu in sabaqa, demikian pula hamzah dan ya seperti halnya mim, lebih utama untuk ditetapkan, tidak dibuang. Tapi ada syaratnya, in sabaqa, kalau dia datang di awal hamzah dan ya-nya ini, maka kita pahami di sini bahwasanya di sana ada pembuangan-pembuangan yang mesti dilakukan ketika kita menjamakkan isim yang semisal mustad'in. Idza syamala al-ismu 'ala ziyadatin law ubqiyat lahtalla bina'ul jam'i alladhi huwa nihayatu ma tarfaqi ilayhi al-jumu' wa huwa fa'alil wa fa'alil. Apabila satu isim mencakup ya ziyadah huruf tambahan, yang seandainya ubqiyat ditetapkan huruf tambahan ini, lahtalla bina'ul jam'i, ini saya akan menjadi cacat bentukan jamak, yang mana bentukan jamak ini adalah akhir dari ma tartaqi ilayhi al-jumu', yang jamak-jamak itu naik. Bisa yang jamakan untuk yang mudzakarah juga. Berarti wa huwa fa'alil, itu fa'alilan fa'alil. Ini akhir dari jamak sihum tal jumu' yang sudah kita kenal. Ya, apabila isim itu mencakup huruf tambahan yang seandainya huruf tambahan ini ditetapkan, maka bentuk jamak sihum tal jumu' ini akan menjadi cacat, maka huruf tambahan tersebut hudzifat az-ziyadah, dibuang. Huruf tambahan dibuang. Fa in amkana jam'uhu 'ala ihda as-sighatayn bi hadzi ba'd az-za'id wa ibqa' al-ba'd fala ruhalatan. Adapun apabila mungkin ya penjamakannya, ya. Fa in amkana jam'uhu 'ala ihda as-sighatayn, apabila masih mungkin menjamakkan huruf tambahan tadi di atas satu dari sighah, di atas satu dari dua sighah muntal jumu' fa'alil atau fa'alil bi hadzi ba'd az-za'id, dengan membuang sebagian huruf tambahan dan menetapkan sebagian, falahu halatan, maka baginya ada dua kata. Saya ulangi, apabila masih mungkin untuk menjamakkan dengan jamak ini sementara jumuk fa'alil dan fa'alil, apabila masih mungkin untuk menjamakkannya di atas satu dari dua sighah jamak ini bihadzi ba'di za'id, dengan membuang sebagian huruf tambahan dan menetapkan sebagiannya, maka padanya ada dua keadaan. Jadi apabila ada dua huruf tambahan lah pada satu isim, kalau dibuang salah satunya dan ditetapkan yang lainnya masih mungkin dijamakkan dengan bentuk jamak ini fa'alil dan fa'alil, maka ada dua keadaan. Yang pertama, an yakuna lil ba'di maziyatun 'alal akhar. Salah satu dari huruf tambahan tadi memiliki keistimewaan di atas yang lainnya. Yang kedua, alla yakuna kadzalik. Alla yakuna kadzalik. Kemudian berikutnya, dua huruf tambahan ini tidak ada keistimewaan yang satu di atas yang lain. Wal ula hiyal murada huna. Adapun yang pertama, inilah yang dimaukan di sini, yakni ketika pada satu isim itu ada dua huruf tambahan yang satu memiliki keistimewaan yang tidak ada pada yang lain. Ya. Wa tsaniyah sata'ti, adapun yang kedua, jadi yang pertama yaitu ketika pada satu isim ada dua huruf tambahan yang satu memiliki keistimewaan yang tidak ada pada yang lain, maka inilah yang dibahas di sini. Wasani, ada pun yang kedua, ketika huruf tambahannya tidak ada kelebihan yang satu di atas yang lain, satati fil baitil ladzi fi akhiril bait, itu akan datang pada bait di akhir. Pada bait di akhir bab ini. Wa mithalul ula, contoh yang pertama. Contoh dari yang pertama. Mustad'in. Fataqulu fi jam'i. Ini yang pertama, yang mana? Yang itu ya, tadi di atas tuh. Apabila ditetapkan huruf apa? Tambahan ini akan mencacati. Akan mencacati daripada bentuk jamaknya. Mamithalul ula, contoh yang pertama, yaitu mustad'in. Fataqulu fi jam'i, maka engkau katakan pada bentuk jamaknya mada'in. Ya, dibuang sin dan ta'nya, karena kalau ditetapkan sin dan ta'nya akan mencacati bentuk jamaknya. Ya, mada'in. Itu mentahal jumu' ya. Mada'in. Tadinya mada'in. Ada ya-nya. Diganti ya-nya dengan tanwin. Tanwin iwab. Seperti pada jawarin. Fawashin. fatuhdhabus sin wa ta, dibuanglah sin dan ta-nya, wa tubqi wa fatahdhibus sin wa ta, kau buang sin dan ta-nya, wa tubqil mimah, dan kau tetapkan mimnya. Ya, mimnya ditetapkan. Yang pertama berarti yang itu tadi ya. An yakuna li ba'dhi mazya 'ala al-akhar. An yakuna li ba'dhi mazya 'ala al-akhar. Engkau buang sin dan ta-nya dan kau tetapkan mimnya. Karena mim memiliki keistimewaan yang tidak ada pada sin dan ta-nya. Li'annaha musabda' musaddarah. Karena yang pertama sin itu musaddarah, ada di awal, di depan kata. Yang kedua, wa mujarradatun lidalalah ala maknan. Ia dimurnikan untuk menunjukkan kepada makna. Ayatul mim, ada maknanya. Mujarradatun lidalalah ala makna, dimurnikan untuk menunjukkan kepada sebuah makna. Disebutkan dalam catatan kaki, wa huwa ma'nal fa'iliyah fi hadzal mithal. Yaitu makna fa'il. Dalam contoh ini, kalau tidak ada mimnya, makna fa'ilnya hilang. Iya. Ayatul, karena dua alasan inilah maka mim tidak dibuang. Wa taqulu fi alandad, dan kau katakan pada alandad, nanti akan datang maknanya. Dan yalandad alada. Alada. Berarti sighah. Nah, fa'ilnya muqaddar gitu ya. Wa yalada. Tadinya yaladidu. Aladidu. Didohamkan. Fatahrifun nun, kau buang nunnya pada alandad dan yalandad. Watubqil hamzah min alandad, dan kau tetapkan hamzah pada alandad. Pada contoh alandad di situ ada dua huruf tambahan kan. Yang pertama hamzah, yang kedua nun, yang dibuang nunnya. Menjadi aladad. Dijamakkan di atas bentuk ini mau jadi alad. Ya. Alad, asli aladid, didogamkan alad. Watubqil hamzah min alandad, dan kau tetapkan hamzah pada alandad. Walya, dan juga kau tetapkan ya pada yalandad. Yalad. Ya. Yang dibuang nunnya pada alandad dan yalandad. Yang ditetapkan hamzah dan ya-nya. Alad, yalad. Kenapa ditetapkan hamzah dan ya-nya? Litasaddurihima, karena hamzah dan ya-nya berada di awal kata. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, wali annahuma fi mawdhi'in yaqa'ani fihi dalaini 'ala ma'nan. Alasan yang kedua karena keduanya, yaitu apa? Alif atau hamzah dan ya fi mawdhi'in, menempati satu tempat yang mana, menempati satu tempat yang mana dua huruf ya yaqani fihi, menempati tempatnya dalam keadaan dua huruf itu menunjukkan kepada satu makna. Ya. Saya ulangi alasan yang kedua, kenapa hamzah pada alanda dan yalanda, hamzah pada alanda dan ya pada yalanda ditetapkan. Yang pertama karena keduanya menempati posisi di awal. Yang kedua karena keduanya hamzah dan ya fi mawdhi'in, menempati satu tempat. Yang tempat tersebut ya ditempati oleh dua huruf yang menunjukkan kepada satu makna. Ya. Menempati satu tempat yang ditempati oleh dua huruf yang menunjukkan kepada satu makna, itu aqumu dan yaqumu, sudah kita lewatkan ya. Maksudnya aqumu menunjukkan makna. Ahruful mudhara'ah kan menunjukkan makna. Aqumu, naqumu, aqumu mutakallim, yaqumu ghaib. Nah itu alandad menduduki akumu hamzahnya. Ya alandad menduduki yakumu. Ya, oleh karenanya tidak dibuang hamzah dan ya-nya. Ya. Bikhilafin nun, berbeda dengan nun. Pertama dia nunnya ini tidak di awal jumlah. Ya kan? Yang kedua, fa innahuma fi mawdhi'in la tadullu fihi 'ala ma'nan aslan. Karena dia berada di tempat yang tidak ditunjukkan oleh satu makna sama sekali. Karena di mawdhi'in la tadullu fihi 'ala ma'nan aslan. Karena dia nun berada di satu tempat yang tidak, yang ia tidak menunjukkan di situ pada satu makna. Ya. Kemudian wal alandad wal yalandad maknanya al khosim, orang yang suka berbantah, bantah, berdebat. Yuqalu rajulun alandad wa yalandad ay khosim, seperti al alad wa huwa aladul khisam, orang yang suka berbantah. Kemudian wal ya'alal wawahdif in jama'ta ma ka haizabunin fahuwa hukmun hutima. Wal ya dan ya lal wawa bukan waw, ihdif buanglah, ini buanglah ya bukan waw, ini buang. Kabat in jama'ta, apabila engkau menjamakkan isim yang ka seperti haizabun, isim yang seperti haizabun, haizabun al-ajuz, orang yang sudah tua renta. Fahuwa hukmun hutima, dan itu adalah hukum yang diharuskan. Kita baca syarahnya, idza syamala al-ismu ala ziyadatain, apabila isim itu mencakup dua huruf tambahan. Wa kana hazu ihdahima yata'atta, dan pembuangan salah satu dari keduanya yata'atta ma'ah, bisa, mungkin untuk dihasilkan karenanya sihwa al-jama'. Saya ulangi ya. Apabila ada satu isim mencakup kepada dua huruf tambahan. Wa kana hadzu ihdahima, dan membuang salah satu dari dua huruf tambahan ini, yata'atta ma'ahu sihwatul jama', memungkinkan atau menjadi mungkin untuk membentuk jamak. Wa hadzul ukhra la yata'atta ma'ahu dzalik, sedangkan membuang huruf yang lain tidak memungkinkan untuk membentuk bentukan jamak ini. Maka hudhifa ma la yata'atta ma'ahu sihwatul jam'i wa ubqiya al-akhir. Maka yang dibuang adalah hudhifa, harus dibuang ma la yata'atta ma'ahu sihwatul jam'. Maka harus dibuang huruf yang tidak mungkin terwujud bersamanya bentuk jamak. Wa ubqiya al-akhir, dan ditetapkan huruf yang lain yang masih mungkin bersamanya dibentuk bentukan jamak ini. Yang dibuang adalah kalau adalah huruf yang kalau bersamanya tidak bisa terwujud bentukan jamak. Fataqulu fi haizabun, maka engkau katakan pada haizabun menjadi hazabin, dibuang ya-nya. Seperti hazabun jadi hazabin, wawunya dibalik jadi ya. Fatahdiful ya, engkau buang ya-nya. Watubqil wawa, dan engkau tetapkan wawunya. Fatuqlabu ya, ya-an, dan dibuang dibalik wawunya menjadi ya. Hazabin, untuk menyesuaikan dengan kasrah. Lisukuniha wan kisari maqablah, kenapa dibalik di situ wawunya menjadi ya, karena dia sukun dan sebelumnya kasrah. Wa usiratil wawu bil baqa, dan lebih diutamakan untuk menetapkan wawu di sini pada contoh haizabun daripada ya. Li'annaha law hudzifat, karena seandainya yang dibuang adalah wawunya. Li'annaha law hudzifat lam yughni hazfuha an hazfil ya, karena seandainya dibuang wawunya, maka pembuangan wawu itu tidak mencukupi dari pembuangan ya. Maksudnya kalau seandainya wawu dibuang, tetap butuh dibuang juga ya-nya, karena kalau bersama ya bentuk jamaknya rusak. Ya, li'annaha law hudzifat lam yughni hazfuha an hazfil ya, karena seandainya wawunya yang dibuang, maka pembuangan wawu ini tidak mencukupi dari pembuangan ya. Maksudnya kalau wawunya dibuang, tetap ya-nya harus dibuang juga, karena tidak bisa terwujud bersamanya, bersama ya ini bentuk jama ini. Li'anna baqa'al ya mufawitun. Kenapa demikian? Karena adanya tetapnya ya mufawitun li sighati muntahal jumu', menghilangkan bentuk jama sighah muntahal jumu'. Wal haizabun adalah al-ajuz. Satu lagi, wa khayyaru fi zaidai saranda wa kullu ma dhahahu kal alanda, yakni khayyaru, mereka memberikan pilihan fi zaidai, pada dua huruf tambahan yang ada pada saranda. Wa kullu ma dhahahu, dan pada setiap isim yang menyerupai saranda seperti alanda. Yakni annahu idza lam yakun li ahadi zaidaini maziyatun 'alal akhar, yakni bahwasanya apabila tidak ada pada satu dari dua huruf tambahan itu istimewaan atas yang lainnya, apabila pada satu isim ada dua huruf tambahan, tidak ada kelebihan pada yang satu atas yang lainnya, maka kunta bil khiyar, engkau boleh pilih. Fataqulu fi saranda, maka engkau katakan pada saranda saranid, dengan dibuang apanya? Ya alifnya, saranda. Bi hadzil alif, wa ibqa'in nun, dan menetapkan nun. Huruf tambahannya kan nun dan alif. Wala yang dibuang adalah alifnya, maka dikatakan saranid, atau dikatakan saradin, yang dibuang nunnya. Artinya saradi, diganti ya-nya dengan tanwin. Nah, ini kalau dinasabkan akan keluar saradiya ya-nya. Ya. Jadi jawari, jawarin. Bihadzin nun wa ibqa'il alif, dengan membuang nunnya dan menetapkan alifnya. Hanya saja alifnya dibuang karena iltiqa'us sakinain. Kalau dinasabkan akan keluar lagi. Ra'aitu saradiyan. Ya. Wa kadzalika 'alanda. Demikian pula 'alanda, fataqulu 'alanid. Dengan dibuang apa? Alifnya 'alanid. Kalau dibuang alifnya kan berarti 'alanda, berarti 'alanid. Kalau dibuang nunnya berarti menjadi 'aladin. Berarti 'alada 'aladin. 'Aladin ada pertemuan huruf sukun ya dan tanwin, maka dibuang apa? Dibuang tanwinnya. Jadi 'aladin. Wa mithluhuma, yang semisal keduanya, habanta, semisal apa, saranda dan alanda, habanta, fatakulu habanit atau habatin, sama. Liannahuma ziyadatani, karena keduanya, nun dan alif, adalah huruf tambahan, ziyadata yang keduanya ditambahkan, ma'an, bersama-sama, berbarengan. Untuk apa ditambahkan, alif dan nun, lililhaq, bisa froj, bisa farjal, untuk diilhakkan dengan safarjal, ya, wazannya diilhak dengan safarjal, maka ditambahkan nun dan alif. Walam aziyat alihdahi ma'alat ukhra, dan tidak ada keistimewaan, ya, yang satu di atas yang lainnya, nun dan di atas alif tidak ada. Wahada sya'nu kulli ziyadataini ziyadata lililhaq, inilah keadaan setiap dua huruf tambahan yang ditambahkan untuk ilhaq, yakni yang satu di atas yang lain tidak ada kelebihan, sama, sehingga boleh pilih mana yang mau dibuang. Wasaronda, dan saronda mana yang syadid, yang keras. Walunsa muannatsnya saronda. Kemudian al-alanda dengan al-fath al-ghalidh fi kulli syai'in qasar, dari segala sesuatu. Warubama qila, dan kadang digunakan dikatakan jamalun ulanda. Jamalul ulanda, unta yang keras kepala. Bidham wal habanta, dan al habanta adalah al qasir al batin, orang yang pendek dan besar perutnya. Yuqalu rajulun habanta, dikatakan rajulun habanta dengan tanwin. Habanton, rajulun habanton dengan tanwin. Wa mar'atun habantatun. Ya, cukup sampai sini, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.